Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini. Meski tiada sanggup untuk kau terima, aku memang manusia paling berdosa. Yang nanti rasa demi keinginan semua. Lebih baik jangan mencinta aku dan semua hatiku, karena takkan pernah kau temui cinta sejati. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma. Rasa ku telah mati untuk menyadarinya. Menyadarinya.